biar dibuka sama yang pegang. Siapa yang belum baca dari tadi? Nah, kasih ke Nugra, apa? Arga. Iya, padahal buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa khiyaru awliya'illahi karamatuhum mahajjatun fid dini. Hah? Karamatuhum li hujjatin. Enggak dalamnya antum. Pakai mim. Apa? Min? Mim. Min hujjatin. Mahajjah. Mahajjah. Kalau di ta'liq wal bayan li hujjatin fid din. Yang ada ta'liq wal bayan. Ya terus au li hajatin bil muslimina. Kama kanat mu'jizatin nabiyihim. Kama kanat mu'jizatu nabiyihim. Isim kanat mu'jizat. Mu'jizatu nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika. Ha, baru itu khabarnya. Wa karamatu awliya illahi innama hasalat bi barakati tiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mislun shiqaqil qamari wa tasbihul hisa tasbihul hasa fi kaffihi wa ityanu syajari ilaihi wa haninul jaz'i ilaihi wa ijbaru wa ikhbaruhu lailatal mi'raji bisifati baitil maqdisi wa ikhbaruhu bimakana wa ma yakunu wa ityanuhu bil kitabil azizi wa mislu taksirit ta'ami wasyarabi marratan kathiratan marratin kathir marratin kathiratan kama ashba'a fil khunduqi khundaq fil khundaq fil khundaqi al askaru al askaru mengenyangkan askar para pasukan kama ashba'a fil khundaqi al askara min qidri ta'amin wa huwa lam yanqus wa rawwa al askara fi ghazwati khabair khabair mencari kini mencari khaybar khaybar min khaybar min mazadati ma'in wa lam tanqus wa hadithu ummi salimin al mashhuri ummi sulaim sulaim wa hadithu ummi sulaimin al mashhuru bimithli dhalika walamma hammau binahri dhuhuri fajama'a al-azwadu wada'allaha ta'ala fama baqiya fil qawmi illa min mala'i wi'a'ihi wa mala'i aw'iyatil askari amu ta'ama zarafitu amatabukin min ta'amin qalilin walam yanqus wahum nahwu 30,000 wa naba'a al-ma'u min bayni asabi'ihi marratin muta'addidatan hatta kafannasa alladhina kanu ma'ahu kama kanu fi ghazwatil hudaybiyati nahwu 1,400 aw 500 waraddahu la'inu qatadah waraddihi la'in li'ain waraddihi li'aini qatadata lima salat ala khaddihi faraja'at ahsana ainai ainai baik ya maka Ibnu Taimiyah mengatakan ya wa khiyaru awliya illah khiyar, para wali-wali Allah yang terbaik, ya, yang terpilih, karomatuhum li hujjatin fid din. Kalau di at-ta'liq wal bayan li hujjatin adalah, ya, karomatuhum, mereka yang memiliki karomah yang berlaku sebagai hujjah dalam agama ini, ya, auli hajatin bil muslimin, atau karena ada kebutuhan untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Ya, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 1, ya, bukanlah keharusan bahwasanya waliullah dia mesti memiliki karomah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang memberlakukan karomah tersebut kepada si wali tadi ketika ada hajat akan adanya karomah tadi. Apakah untuk berhujjah, menegakkan hujjah, ya, di hadapan orang yang mukhalif, atau karena kehajatan kaum muslimin. Ya. Taib. Nanti akan datang penjelasannya dari Ibnu Taimiyah. Taib. Barakallahu fik. Nah, karomah yang ada pada wali bukan untuk fitnah. Ya, semisal khawarik, ya, indah sahara wal kuhan. Ya, hal-hal yang di luar normal kebiasaan manusia yang ada pada para tukang sihir, dukun dan yang lainnya, dan mereka bisa mendemonstrasikan. Ya. Nah, adapun karomah para wali itu tidak bisa didemonstrasikan. Ya. Taibarakallahu fik. Nah, yang bisa didemonstrasikan dari khawarik indah sahara wal kuhan itu murni amalan para jin dan setan. Ya. Taib. Yang itu bukan untuk berhujjah demi agama ini dan untuk kaum muslimin. Namun itu semua keburukan dan fitnah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kemudian kama kanat mu'jizatu nabihim kadzalika. Sebagaimana mukjizat para nabi juga demikian. Ya. Ah, mukjizat para nabi. Ya. Nabihim, nabi mereka, afwan. Semisal apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min mukjizati Rasul sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan oleh pedang beliau. Ya. Nah, barakallahu fik. Ya. Nah, jadi itu untuk sebagai kehujahan di hadapan mukhalif. Ya. Hujah. Atau karena ada hajat kaum muslimin, akan dijelaskan nanti. Wa karamatu awliyaillah. Ya. Karamah para wali-wali Allah itu innama hasalat bi barakati tibai rasulih. Itu didapatkan karena keberkahan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ittiba kepada rasul. Fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasul. Maka hakikatnya itu berarti karamah para wali itu termasuk dalam kategori mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahi itu maksudnya demikian. Semisal apa? Mislu insyiqaqil qamar. Mislu insyiqaqil qamar, seperti terbelahnya bulan. Ini yang ajib ini. Ya, ini yang ajib ini. Ah, jadi kata Ibnu Taimiyah, karomah para wali itu sebenarnya didapatkan karena keberkahan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti karomah yang ada pada wali itu merupakan hasil keberkahan dari mukjizat Rasul. Ya, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihasilkan dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah. Nah, ini ajib ini. Ya. Ya. Ketika kalangan musyrikin, ya, itu apa namanya, mengusulkan, ya, ayo kamu coba bisa belah bulan enggak gitu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun membelah bulan untuk Nabi, ya, menjadi dua falak, ya, menjadikan dia dua falak, ya. dua bagian, menjadikan dua falqatain. Ya, dua paroh. Falqah ala Abi Qabi Qubais wa falqah ala Qaqiqa'an. Ya. Tayyib. Orang-orang melihat semuanya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaru ayatan yadribu yu'ridu wa yakul sihrun mustamir. Ketika mereka melihat itu sebagai tanda, maka mereka mengatakan, oh ini sihir. Ya, ini kata mereka, saharona Muhammadun sesalam. Muhammad telah menyihir kita. Ini sihir, ini bukan mukjizat. Mereka mendustakan. Ya, ahlu Mekah mendustakan itu. Taib. Ya, maka datanglah musafir dari Barori dan mereka mengabarkan bahwasanya mereka melihat bulan terbelah di malam tersebut. Nah, taib. Ya. Kemudian, ya, apalagi mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Watasbihil hasa fi kaffihi. Ya. Dan apa namanya batu-batu kecil bertasbih yang ada di tangan beliau. Subhanallah. Ya. Haib. Ini hadis yang panjang ya. Jadi Nabi SAW pernah memungut 7 atau 9 hasa batu kerikil. Kemudian batu-batu itu bertasbih tangan beliau hingga terdengar dari batu tersebut suara dengungan seperti dengungan lebah. Gitu. Nah, bertasbih. Ya. Kemudian Nabi SAW meletakkan batu tersebut. Ya. Dan batu-batu itu pun diam. Lalu dipungut lagi dan meletakkan di tangan Abu Bakar. Ya. Dan bahkan batu itu kembali di tangan Abu Bakar. Abu Bakar dengar sendiri. Ya. Dengungan lebah. Ditaruh sama Abu Bakar. Diam. Ya. Kemudian batu itu kembali bertasbih. Umar ngambil sekarang. Sekarang ganti di tangan Umar. Batu itu kembali ya bertasbih. Ditaruh sama Umar. Itunya diam. Tadi batu-batu itu. Ah, subhanallah. Ya. Sabbahal hasa fi kaffi Rasul sallam hatta yasma'a an-nasu tasbihahu. Tasbihahu. Ya. Tapi ini dikeluarkan oleh As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Ya. Kemudian wa ityani syajar ilaih. Dan ya, apa namanya? Pohon menghampiri Nabi. Pohon datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini hadis Jabir dari Jabir bin Abdullah hadis riwayat Muslim, Rasul hendak buang hajat. Ya, kata Jabir, aku mengikuti Nabi sambil membawa ember. Rasulullah SAW tidak melihat apapun yang layak untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Kok gak ada? Karena pohon jauh. Ya. Waktu itu ada dua batang pohon di ujung lembah. Ya. Dan akhirnya pohon itu menghampiri Nabi. Nutupin Nabi. Jalan gitu. Pohon berjalan itu biasa. Gempa bumi di Sumbar. Saya pernah lihat rekamannya dan juga di Sulawesi Utara. Ya, rekaman video orang yang ada di situ dan itu dipertontonkan ke seluruh masyarakat Indonesia ketika terjadi gempa itu pohonnya jalan jadi bukan mustahil pohonnya jalan bahkan ada rumah yang jalan ya, ada kebun kelapa juga gempa di Sumbar ketika gempa pohonnya pindah ke sebelah sana. Jalan. Itu bukan mustahil pohon itu jalan. Lihat lagi gempa pohon jalan. Bahkan rumah sama bangunannya pindah. Nah, itu di Kendari waktu itu. Ya. Hah? Di Palu. Ya. Dan sekitarnya. Ya, lihat aja di YouTube banyak itu. Jadi ketika kita nonton itu kita enggak kaget. Karena kita tahu hadis Sahih Muslim, pohon, dua pohon pernah menghampiri Nabi, nutupin ya aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat itu, lamma dhahaba liqada'il hajah hajatihi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba lihajatihi yastatir. Falam yajid syajaratan yasturu biha illa syajaran ya mutafarriqan fada'ahu sallallahu alaihi wasallam fajtama'a lahu wastatara bihi sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi hadhihi mu'jizatun ra'aha an-nas ya min hadits Jabir alladhi dhahaba ma'ahu yahmilu ma'ahu al-ma' ra'ahada. Nah itu lihat kata Syekh Shalal Fauzan ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang hajat beliau tutup aurat. Kalau beliau enggak mendapati pohon, ya waktu itu beliau enggak mendapati pohon apapun kecuali satu pohon yang sudah mencar. Maka beliau ya, maka Allah menggabungkan dua pohon tersebut untuk Nabi dan menutup aurat dengan perintah Allah. Ini adalah mukjizat dari Allah yang Allah perlihatkan kepada manusia. Ya, Jabir yang bawa air waktu itu melihat sendiri. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh. Ya. Ya, karena di peristiwa gempa pun kita nonton sendiri di YouTube, rumah bahkan jalan. Rumah tuh sama pondasi-pondasinya ikut jalan. Pohon dengan akar-akarnya. Rumah juga kan di rumah nih di batang-batang ini nih, setiap ujung tembok tuh nancep ke dalam pondasi, enggak begitu aja nempel, rubuh lah. Paham enggak tuh? Rubuh. Nah, begitu juga pohon akarnya, sama akar-akarnya jalan. Ya. Baik. Ya, ini diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haninil jiz'i ilaih, ya. Ya. Dan juga ketika hanin jiz'i ilaih, pelepah kurma merindukan beliau, masyaallah. Pelepah kurma merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Bukhari, ya. Dari Ibnu Umar. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berkhutbah ini dengan tumpuan batang pohon kurma. Kemudian ketika dibikin mimbar yang baru, ya, maka Rasul khutbahnya di mimbar yang baru. Maka batang pohon kurma itu nangis, merintih. Nabi datang, kemudian diusap-usap. Nah, diam, diam. Ya, diam. Ah, itu. Ya. Tapi lihat tuh keterangan di Syaikhul Fauzan. Liannahu sallallahu fi awwalil amr kana yakhthubu ala jiz'i nakhlah. Ya, beliau berkhutbah di atas pelepah kurma. Yattaki wa alaih. Nabi biasa bersandar di situ. Halal khutbah saat khutbah. Tsumma sunni alahu minbarun. Kemudian mimbar dibuat untuk Nabi, fasar yakhthubu ala mimbar. Akhirnya Nabi berkhutbah di atas mimbar. Fahannal ajiz'u ilaihi. Ah, akhirnya apa? Si pelepah tadi itu ya, nangis terusap-usap ya. Merintih ya. Merintih. Ya, sara soha, dia soha berteriak. Ya, sebagaimana anak kecil yang menangis, atifal al-gulam atifal as-saghir. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Akhirnya Nabi datang usap-usap. Kemudian wa ikhbarihi bima kana wa ma yakunu. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya, peristiwa yang kelewatan ya. Lewatan. Wa ikhbarihi lailatal mi'raj bi sifati baitil maqdis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ciri-ciri Baitul Maqdis yang dilihat beliau secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ya. Beliau mengabarkan, padahal beliau enggak pernah safar ke sana. Ya, enggak pernah safar ke Baitul Maqdis. Yang biasa safar ke sana itu orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab itu Quraisy biasa mereka. Ila fi Quraisy ila fi mirhlat asyita wa shaif. Mereka biasa. Ya. Apa namanya? Biasa dagang ya, di musim panas, musim semi. Ya. Ya. Jadi ketika itu Nabi mengatakan lamma kadzabatni quraisyun qumtu fil hijr. Fajalla Allahu li Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Jadi ketika Nabi pulang mengabarkan Baitul Maqdis, orang-orang musyrikin mendustakan. Maka Nabi pun berdiri di Hijr, Hijr Ismail. Lalu Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Lantas aku memberitahu kepada mereka semua tentang tanda-tandanya. Wa ana anzuru ilaih, dalam keadaan aku melihat langsung. Ini udah di Mekah pagi-pagi gitu. Allah perlihatkan pada Nabi Baitul Maqdis. Nah, itu diterangkan di situ oleh Syekh Shalal Fauzan, wa min mu'jizati sallam al-Isra wal Mi'raj fi lailatin wahidatin. Al-Isra ila Baitul Maqdis wa bainahu wa bainal Masjidil Haram masafat. Antara Masjidil Haram dan Baitul Maqdis itu jarak yang sangat panjang. Ya. Wa uruju ila sama summa ya nuzuluhu ila Baitul Maqdis wa rujuuhu ila Makkah fi lailatin wahidatin. Beliau ke langit ya, kemudian turun ke Baitul Maqdis ya, balik lagi ke Mekah itu dalam satu malam. Fa asbaha wa haddatsan nasa bidzalika, ketika di waktu pagi beliau mengabarkan kepada manusia hal tersebut ya. Fa hasalat fitnatun azimatun, maka terjadilah fitnah yang besar, mereka mendustakan ya. Nah, farahul musyrikun, kaum musyrikun bergembira. Kayak gini, ah dia ini. Ah, kayak dapat bahan gitu. Ya, gitu kan. Dia katanya ke langit ke Baitul Maqdis dalam semalam, padahal kemarin sore dia sama kita, sekarang udah di sini. Sementara mereka biasa berbulan-bulan naik kuda kan. Ya. Maka musyrikun bergembira. Kenapa? Fitan firi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk membuat lari orang-orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan innahu kadzdzab, kaifa yadzabu fi lailatin wahidatin wa ya'ti ila Baitul Maqdis wa nahnu nadribu aqbadil ibil. Gimana coba ceritanya? Ya. Dia apa namanya? Pergi ke dalam satu malam ke Baitul Maqdis, sedangkan kita aja sendiri kalau ke Baitul Maqdis itu lama, kata mereka. Ya. Lama, berbulan-bulan bisa. Ya, barakallahu fikum. Lama, pakai onta itu lama perjalanannya. Ya. Wa kada minal muddati wal masafa, kata mereka. Ini panjang ini waktunya. Ya. Maka mereka mulai menampakkan kedustaan Nabi, kata mereka ini, kedustaan. Ya. Taib. Namun ternyata mereka malah memberikan pengaruh iman yang berlipat-lipat. Abu Bakar Siddiq, lama qalulah, ama alimta bima qala sahibuk, nah, kata musyrikin Quraisy ke Abu Bakar. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan temanmu itu Muhammad SAW? Kata Abu Bakar, lah. Qalu innahu yakul, innahu zahaba ila Baitul Maqdis, wa urija bihi ila sama, wa ada fi lailatin wahidatin. Nah, itu. Ini diterangkan di talik wal bayan. Dia mengatakan, ah, begini-begitu, balik lagi dalam semalam. Faqala in kana qala hadha faqad shadaqa. Kata Abu Bakar, kalau memang dia mengatakan demikian pasti dia benar sallallahu alaihi wasallam. Li annahu la yukadzibu rasula abada. Karena Abu Bakar ini enggak mendustakan Rasul sesungguhnya. Ya, yusaddiquhu fil wahyi, fa kaifa la yusaddiquhu fi hadhihi al haditsah al gharibah. Abu Bakar membenarkan wahyu, gimana ceritanya? Abu Bakar enggak mendustakan kejadian yang aneh. Ha, inilah kekuatan iman, ketentraman iman di kalbu seorang yang la yatazahzah indal fitan. Ya. Ya. Yang dia la yatazahzah, tidak menjadi jauh, tidak tersikir ketika terjadi fitan, fitnah. Maka ya, Maka mereka pun, orang Quraisy minta kepada Nabi, ayo kalau begitu ceritakan kepada kami, gimana Baitul Maqdis? Ya, li'annahum ya'rifuna alamatihi, karena mereka tahu tanda-tanda Baitul Maqdis. Tahu musyrikin, mereka biasa safar ke Baitul Maqdis. Di musim panas mereka ke negeri Syam, musim dingin ke negeri Yaman, udah biasa mereka. Ya. Wa huwa qa'imun yuhaddisuhum an dzalik. Nabi berdiri di Hijr. Allah perlihatkan. Farafa'allahu Baitul Maqdis. Allah ya perlihatkan Baitul Maqdis pada Nabi. Wa ja'alahu amama ar-rasul. Jadi di depan Rasul. Yanzur ilaih wa huwa fi Makkah yasifuhu lahum. Ya. Fa inda dzalika hayyarahum. Ya. Tayyib, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ikhbarihi bima kana wa ma yakun. Dan Nabi mengabarkan apa yang telah dan akan terjadi. Ya. Yang telah dan akan terjadi. Ini Nabi kabarkan. Ini banyak ya. Ya. Nabi mengabarkan penciptaan, awal penciptaan hingga para hingga manusia masuk ke surga, ke tempat-tempat mereka, neraka, penduduk neraka masuk ke tempat mereka. Ya, semua dikabarkan. Ya, kata Syaikh Shalal Fauzan min mukjizatihi, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhbaru bima yutri'uhullahu alaihi minal ghuyub al-madiyah wal mustaqbalah. Di antara mukjizat Nabi sallallahu, Allah mengabarkan pada beliau, beliau mengabarkan dengan apa yang Allah perlihatkan pada beliau. Ya, dari perkara gaib yang dahulu maupun yang akan datang. Yukhbiru anil guyub allati atlaallahu 'alaiha. Allahu alladhi ya ya'lamul ghaiba walakin yutli'u anbiya'ahu 'ala syai'in minal ghaib. Ya. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, namun Allah memberitahukan para nabinya ya, ya sesuatu hal dari yang gaib. Fala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Alimul ghaibi fala yudhhir 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kecuali rasul yang Allah kabarkan, yang Allah ridhoi. Maka Allah yang memberitahukan pada para nabi yang gaib tadi. Ya, yukhbiru bihi annasa, agar para nabi ini memberitahukan kabar kepada manusia. Kenapa? Li ajli iqamatil hujjati 'alaihim, supaya menegakkan hujjah. Hadza minal mu'jizat, inilah mu'jizat. Karena al-ghaib la ya'lamuhu illallah. Karena perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil umamil madiyah. Nabi mengabarkan tentang umat-umat terdahulu. Wa anil mustaqbalah. Mustaqbal tentang perkara yang akan terjadi akan datang. Wa kana khabaruhu anil mustaqbal wa anil madi ya'ti kama akhbar sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi kabarkan yang dahulu, yang telah maupun yang akan terjadi itu ternyata betul terjadi. Sebagaimana yang beliau kabarkan. Ya. Kemudian wa ityanihi bil kitabil aziz. Ya. Wa ityanihi bil kitabil aziz. Dan beliau mendatangkan Al-Qur'an, kitab Al-Aziz. Ya. Jadi pendapat ini diperkuat oleh tantangan untuk mendatangkan Al-Qur'an ya. Beliau menantang musyrikin Quraisy agar mereka membuat yang serupa dengan Quran. Ya. Qul law ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislih walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Itu kan? Apalagi? Ya, apa ayatnya terkait hal ini? Ya. Ya. Banyak ya. Nah, keterangan dari Syekh Shalal Fauzan juga hada a'dhamul mu'jizat. Ini mukjizat yang paling besar ini. Yaitu Quran alladhi atabihi wa huwa umiyun la yaqra wa la yaktub. Al-Quran yang datang pada Nabi. Padahal beliau ini enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Al-Quran puncak bahasa Arab tertinggi. Ya, wa ja'a bihadzal Quran alladhi ajazal jin wal insa. Nabi datang membawa Quran yang Quran itu membuat jin dan manusia itu enggak mampu. Qul la yajtama'at al-insu wal jinnu 'ala ayatu bimisli hadzal Quran ayatu nabi misli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Quran, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan Quran, sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ya. Baik. Ini enggak mampu. Itu lihat di ta'liq wal bayan. Ya. Hadil ayah nazalat fi Makkah qabla al-hijrah. Tahaddahum wa huwa fi Makkah. La ya'tu nabi mislih. Yakni la hadiran wala mustaqbalan. Nah, ayat ini turun di Makkah sebelum hijrah. Nabi menantang mereka di Makkah dan mereka pun enggak bisa membuat yang serupa di dengan Quran itu. Ya. La hadiran wala mustaqbalan. Tidak saat ini maupun yang akan datang. Ya. Di Makkah padahal enggak bisa. Setelah itu sebelum hijrah, habis itu hijrah sampai 10 tahun di Madinah, mereka pun enggak bisa. Padahal mereka orang Arab. Enggak bisa bikin yang serupa dengan Quran. Makanya kalau ada Injil dipalsukan, Quran itu enggak ada cerita. Injil ini perjanjian lama, perjanjian baru, Quran itu enggak ada cerita kayak gitu. Ya. Walaqad yassara Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Inna nazzalna 'alaihi dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah jaga Quran ini. Masya Allah. Ya, banyak lagi itu ya terkait ayat-ayat ini. Bahkan mereka enggak mampu untuk bisa membuat kul huwallahu ahad itu enggak bisa. Idza jaa nasrullahi wal fath mereka enggak bisa. Buat wal asr aja itu mereka enggak bisa. Ya. Tahi barakallahu fiik. Ya, coba mereka bikin wal qabr. Palsu. Ya. Karena yang dijadikan muks, apa yang dijadikan objek sumpah itu pasti memiliki keagungan. Ya. Keagungan. Nah, itu palsu. Baik, berikutnya apa lagi? Mukjizat Nabi. Wa taktsiri ta'am wa syarab marratin katsiratan kama asja'a fil khandaq al-askara min kidri ta'amin wa huwa lam yanqus fi hadisi Ummi Salamah. Ummu Sulaim al-masyhur. Dan juga pada apa namanya beliau memperbanyak makanan serta minuman saat beliau memberi makan seluruh pasukan, mengenyangkan seluruh pasukan askar pada perang Khandaq hingga semuanya kenyang. Ya, semuanya kenyang itu. Ya. Padahal min kidri to'am. Dari kidir. Apa kidir? Hah? Satu panci aja. Ya, padahal cuma dari satu panci. Ya. Ya, satu panci doang. Namun bisa mengenyangkan seluruh pasukan, subhanallah. Ya. Maratin kasiratan. Nah. Lihat mukjizat Nabi, taksiru syai'al qalil min at-ta'am wasyarab fa kana idza wada'a yadahu fi ta'am aw da'a fa inna at-ta'am al-qalil itu yushbi'ul ya al jamaat ya. Taib itu mampu mengenyangkan jamaat banyak orang pasukan tanpa ngeliat panci itu nggak habis-habis subhanallah ya jamaat katsirah wa yabqa minhu taib. Sama minum juga begitu. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Ini bukan sihir. Ya. Semuanya. Bahkan makanan tersebut tidak berkurang sedikit pun. Lam yanqus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim yang masyhur. Ya. fi ghazwati Khandaq gitu ya. Ya. Khandaq yang dimaksud apa? Hah? Ya, itu parit ya. Yang alladhi hafarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal Madinah. Nabi menggali parit di sekitar Madinah. Jadi yamna'a al-musyriku al-musyrikin min dukhulil Madinah, supaya mencegah musyrikin masuk ke Madinah. Karena orang-orang Arab semua itu gabung semua. Ketika mereka memerangi Rasulullah SAW fi waqatil ahzab. Ahzab, makanya namanya ahzab, hizib-hizib. Ini makar orang munafik juga. Ya. Maka Salman Al-Farisi memberikan usulan pada Nabi SAW untuk menggali Khandaq di sekitar Madinah. Maka Nabi pun menyetujui dan digalilah parit. Ya. Nah, ketika musyrikin sampai, musyrikin gak bisa melewati itu. Ya. Nah, gak bisa nyampe ke Madinah akhirnya. Karena sudah ada paritnya. Kalau mereka nembus, jatuh, terperosok. Nah, udah terperosok, ya lebih gampang di ya dijatuh, dilumpuhkan. Ya. Makanya dikatakan di sini, di kitab ini, waqalu, musyrikin Quraisy mengatakan hadihi makidatun la ta'rifuha al-arabu. Wah, ini trik ini. Ya. Trik kayak gini nih enggak dikenal orang-orang Arab nih, enggak gali parit. Siapa yang ngusulin? Salman Al-Farisi. Ya, ya itu menggali parit. Nah. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Mana lagi? Wa arwa al-askara fi ghazwati Khaybar. Dan Nabi Arwa itu memberi minum sampai kenyang. Memberikan minum sampai kenyang kepada seluruh pasukan dalam perang Khaybar. Ya. Khaybara fi mazadat fi mazadati ma'in. Dari mazadah. Mazadah itu apa? Hah? Dari mazadah ma. Ya. Yaitu dari tempat bekal air yang biasa dibawa di ransel, di tas, musafir. Dari tempat air, walam yankus. Dan tidak berkurang. Tidak berkurang sedikit pun. Ya. Ya. Itu dijelaskan di situ oleh Syekh Shalih Fauzan. Mana putat nomor berapa itu? Nomor 3. Al-mazazah ya. Ya. Al-qurbah ya. Ya, qalilah. Itu. Kirbah qalilah. Kantong. Kirbah qalilah, kantong kecil. Ya. Wahum katsiruna ma takfihim al-mazadah wala mazadat. Nah, ini enggak cukup satu kantong, berapa kantong enggak cukup untuk memenuhi dahaga pasukan. Ya. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam amila amalan barakallahu fihi fazadah hadzal ma'a hatta kafal askara kullahum. Nah, namun Nabi SAW ya, melakukan suatu amalan yang Allah berkahi amalan tersebut sehingga bertambahlah air. Hingga mencukupi seluruh pasukan. Semuanya. Ya. Kemudian. Wa mala'a au'iyatal askar. Amatabuk min ta'amin qalilin walam yankus. Wahum nahu salasina alfan. Ya. Dan beliau pun memenuhi makanan dalam satu wadah seluruh pasukan sewaktu perang Tabuk dan makanan tersebut tidak berkurang sedikit pun. Padahal jumlahnya sekitar 3.000 pasukan. Ini subhanallah. Ya. Nabi ketika perang Tabuk kaum muslimin ditimpa kelaparan, Mereka lantas mengumpulkan sisa-sisa bekal. Mana yang punya sisa bekal? Taruh, kata Nabi. Ya, ditaruh satu wadah, maka Nabi memohon keberkahan pada sisa bekal tersebut. Setelah itu Nabi SAW menyatakan, ayo masukkan ke dalam wadah kalian. Walaupun mereka pun memasukkan makanan ke dalam masing-masing sampai penuh semuanya. Ya, ini ada hadis riwayat Muslim. Ya, sampai penuh. Lihat itu keterangan dari Syekh Al-Fauzan, itu pikas buat Tabuk. Ya. Mereka ya jumlah pasukan salasina alf. Ya, 3000 pasukan. Qallat azwaduhum. Ya, bekal mereka sedikit. Wa khasau minal jau, mereka khawatir dari kelaparan, mati kelaparan. Fama'arahum sallallahu alaihi wasallam ayajma'u ma ma'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mengumpulkan sisa-sisa. Fajama'u ala bisat. Fada'a sallallahu alaihi wasallam alaihi wa baraka. Faqala khudhu fajalu ya'khudhun. Ambillah, maka mereka pun mengambil min hadza ta'am. Ya, dan seterusnya. Kemudian ya. Ini dibacain ta'liknya jadi panjang ya. Hah? Tapi enggak apa-apa ya. Nah, mau ngapain buru-buru juga? Insyaallah selesai kan? Sampai Ramadan juga insyaallah bisa. Wa naba al-ma'u min baini asabihi marratin muta'addidatan hatta kafannasa alladziina kanu ma'ahu kama kanu fi ghazwatil Hudaybiyah nahu alfin wa arba'umi'atin au khamsumi'atin waradihi li'aini Qatadah. Ya. Beliau juga apa namanya? Wa naba al-ma. Air naba itu apa? Memancar ya. Ya. Air memancar. Ya. Air memancar min baini asabihi, dari sela-sela jari beliau. Ya. Yang maratin mutaaddidah. Ya. Yang apa namanya, yang ikut perang bersama Nabi itu dalam perjanjian Hudaybiyah sekitar 1400 atau 1500 orang. Subhanallah. Ya. Ini dalam peristiwa Hudaybiyah. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis yang panjang. Ya, kaum muslimin kehausan. Rasulullah SAW membawa satu kantong berisi air lalu berwudu dengan air tersebut. Ya, maka orang-orang datang, kata Nabi, ada apa nih? Ya, kata mereka, kami enggak punya air untuk berwudu atau minum selain apa yang ada dalam kantong Anda wahai Nabi. Ya, maka Nabi SAW meletakkan tangan di atas kantong tersebut dan memancar air dari sela-sela jari selayaknya mata air. Subhanallah. Ya. Ah, itu. Kemudian mana lagi tadi? Waradihi li aini Abi Qatadah. Dan beliau pun mengembalikan mata Qatadah. Ya, mata Qatadah yang terlepas sudah copot. Ya. Hina salat ala khaddi, sudah jatuh ke pipinya. Faraja'at, akhirnya mata tersebut balik lagi seperti semula. Bahkan ahsana ainai, bahkan lebih baik daripada mata sebelumnya. Nah, ya. Jadi Qatadah pada perang Badar terkena tikaman sehingga biji matanya keluar, teruntai dari pipinya, ketuk pipi. Ah, maka orang-orang bermaksud, sini saya potong matanya. Maka Nabi mengatakan, jangan. Nabi mendoakan dan menahan biji matanya dengan kedua telapak tangan beliau. Ya. Maka balik lagi jadi lebih cakep matanya. Ya. Ya, Qatadah. Waradhihi li aini Abi Qatadah. Abu Qatadah sahabat Rasulullah SAW. Usiba fi ba'dil ghazawat fi aini. Ya. Wa kharajat ainuhu. Faraddaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makaniha hatta abra'aha Allahu wa sarat ahsana ainai. Nah, itu. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan. Ya, kemudian mana lagi tadi? ya. Walamma arsala Muhammad ibni Maslamah, ini ya, udah dibaca belum? Belum. Ah. Sampai sini berarti tadi. Baru satu halaman ya. Di buku antum, udah satu halaman belum? Ah. Gantian baca. Siapa yang tadi yang belum baca? Coba si Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, wa lamma arsala Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu liqatli Ka'b bin al-Ashrafi fa waqa'a wa kasarat rijluhu famassaha fabari'at wa at'ama min shawa'i mi'atin wa thalathina rajulan kullun minhum min shawa'i mi'atan wa thalathina rajulan kullun minhum hazzalahu kit'atan wa ja'ala minha kit'ataini fa akalu minha jami'ahum thumma faddala fadlatan undur sahih al-Bukhari wa dinu wadayyana. Itu antum ta'liq wal bayan ya? Naam. Untuk Sahih Bukhari itu enggak usah dibaca. Naam, Ustaz. Yang lain enggak ada kan? Iya. Yang itu enggak usah dibaca. Terus. Wadayyana. Wadainu. Wadainu Abdullah Abi Jabirin radhiyallahu anhuma lil Yahudi. Wa huwa 30 wasqan. Qala Jabirun fa amara sahibuddaini ay ya'khudha at-tamra jami'ahu billadhi kana lahu falam yaqbal famasha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala li Jabirin radhiyallahu anhu judda lahu hatta wafahu ath-thalathina wasqan wa faddala 17 wasqan wa mithlu hadha kathirun qad jama'at nahwa alfi mu'jizatin wa karamatus sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'ina ba'dahum wa sa'iris salihin kathiratun jiddan mithlu ma kana li Usaid ibn Hudairin radhiyallahu anhu yaqra'u surat al-kahfi fa nazala minas sama'i mithlu dhulmati fiha mithlu dhullati fiha amsalus suruji wa hiya al malaikatu nazalat liqira'atihi wa kanat al malaikatu tusallimu ala Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu wa kana Sulaimanu wa Abu Salman wa kana Salmanu wa Abu Darda'a Wa Abu Darda'i radhiyallahu anhuma yakulani fi safhatin fa sabahat as-safhatu aw sabbaha ma fiha wa ubadu Taib cukup. Ini diantara contoh-contoh karomah yang ada pada wali yang paling utama setelah Nabi dan Rasul, yaitu para sahabat. Nanti Ibnu Taimiyah akan mencontohkan karomah para tabi'in. Di antara Hasan al-Basri ketika sedang melawan Hajjaj bin Yusuf. Khawarij dong. Enak aja Khawarij. Taib. Maka tatkala Nabi SAW mengutus Muhammad bin Maslamah. Ya. Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansari, ya, Al-Aus, Al-Ausi, suku Aus. Ya. Liqatli Ka'ab ibn Ashraf, untuk membunuh Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf yang jadi togut ini, yang Allah katakan yuriduna ayyatahakamu ila togut. Ya, si munafik ini malah pengen berhukum dengan togut. Siapa togut maksudnya? Ka'ab bin al-Ashraf, karena mereka tahu Ka'ab bin al-Ashraf ini bisa menerima riswah. Kalau si munafik ini usulan Yahudi tadi, kan dia berselisih sama si Yahudi. Kalau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wah, nggak menerima riswah. Ya. Nah, Ka'ab bin al-Ashraf ini ya togut, togut. Ternyata, ya, fawaqa'ah wanka sarat rijluh. Lagi mau bunuh Ka'ab bin al-Ashraf, dia terjatuh dan inkasarat rijluh, ada kakinya patah. Siapa? Muhammad bin Maslamah. Kakinya patah. Ya. Famasahaha fabariat. Kemudian Nabi mengusap dan sembuh seketika. Masya Allah. Ya. Nah, Ka'ab bin al-Ashraf ini sering menyakiti Nabi, mengejek Nabi. Ya, sering mengejek Nabi. Dia pun jadi togut. Ya, dengan memberikan hukum, ya, yang bertentangan dengan hukum Allah. Bahkan dia pun ini kata Syekh yu'allibu alihi al-musyrikin. Ya, menghasut kaum musyrikin untuk melawan Nabi. Yu'allib, menghasut kaum musyrikin. Ya. Nabi SAW arsala ilaihi Muhammad ibn Maslamah al-Ansari liyaqtulahu. Nabi mengutus, ya, Muhammad bin Maslamah. Fadhahaba wa qatalahu. Karena pergi dan membunuhnya. Walakinnahu saqata fa ankasarat rijluh. Namun terjatuh dan patah kakinya. Famasaha Nabi SAW fabari'at ka'allam yusibha syai'un. Maka Nabi SAW pun mengusapnya, dia sembuh seketika seakan-akan gak ditimpa apapun. Subhanallah. Ya, ini yang gak bawa, yang gak ada talikot, gak apa-apa ya. Saya bacain full loh. Ya, yang gak ada talikot wal bayan, gak apa-apa, dengerin aja. Yang bawa talikot wal bayan, tuh. Ya, itu bacanya full itu dari tadi. Ya. Siapa sih yang punya talikot wal bayan? Tunjuk tangan. Berarti Isan, Zaki, Arga, enggak ya? Udah, enggak apa-apa, dapat faedah, denger aja. PDF. Hah? PDF. Ismin. Sembuh seketika. Ya, Muhammad bin Aslama, subhanallah. Kemudian, oh ya, wat amamin shiwain, ya, mi'atan wasalasina rojulan. Dan Nabi SAW pun memberi makan 130 orang dari shiwa, ya, dari ati kambing, ya, 130 orang, subhanallah, ya. yang dibakar gitu, yang disate. Syuwain, syuwain itu boleh. Syuwain yang dibakar. 130 orang. Ya, subhanallah. Dapat semuanya. Kulun minhum semuanya hazzalahu kit'atan wa ja'alahu minha kit'atain. Fa akalu minha jami'uhum summa fadala fadlatun. Masyaallah. Ya. Beliau memberi masing-masing mereka satu potong dan meletakkan syuwa hati-hati kambing tersebut ke dalam dua mangkuk, lalu mereka semua makan dan fadala fadlatun. Masih ada sisa. Masyaallah. Masih ada sisa. Ya. Nah ini. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh. Kadzalika al-lahm lahmun qalilun min syatin wahidatin. Daging yang kecil, hati kan kecil ya. Ya. Dari kambing yang kecil. Wahum katsirun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaqta'u lahum min hadzal lahm hatta syabba'u kulluhum. Ya, hatta syaba'u kulluhum wa baqiya minhu baqiyatun, sehingga semua kenyang dan masih ada sisa. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Ya. Wa dainu Abdullah Abi Jabir lil Yahud. Juga utangnya Abdullah Abu Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Dia ngutang kepada orang Yahudi. Ya, Nabi bayar, yaitu sebesar apa? Salasuna waskon, sebesar 30 wasak. Ya. Sebesar 30 wasak. Satu wasak berapa mud? Kemarin? Hah? 60. 60 sok. 60 sok. Satu sok 4 mud. Nah, Abdullah berhutang kepada Yahudi 30 wasak. Subhanallah. Ya. Banyak sekali hutang ini. Nabi bayarin. Qala Jabir. Ya, Abdullah Abu Jabir. Jabir berkata, ini bapaknya Jabir ya. Hutangnya Abdullah Abi Jabir. Bapaknya Jabir. Jabir mengatakan, ya. Mana tadi? Fa'amara, ya. Fa'amara sahibud dain ayakhudhu at-tamra jami'ahu alladhi kana lahu falam yaqbal famasha fiha Rasulullah SAW. Thumma qala li Jabirin radhiyallahu anhu juddalahu. Ya. Juddalahu fawaffahu ats-tsalatsina wasqan. Wa fadala 17 wasqan. Subhanallah. Ya. Maka Jabir kemudian mengatakan, si yang punya hutang tadi, orang Yahudi tadi, ya, memerintahkan agar Jabir mengatakan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada si yang punya hutang, si Yahudi tadi, untuk mengambil, ya, seluruh kurma semuanya. Alladhi billadhi kana lahu falam yakbal. Yang itu nanti jadi punya dia semua. Tapi si Yahudi ini gak mau. Ya. Famasya fiha Rasulullah SAW. Ya, maka famasya bukan maknanya berjalan. Akhirnya Rasul yang berjalan mengenai, akhirnya Rasul yang urus. Kemudian Rasul bersabda kepada Jabir, ya, juddalahu. Judda itu maksudnya ketamkan kurmanya. Ya. Hatta wafahu salasina wasqan. Sehingga akhirnya Jabir pun mampu membayar 30 wasak kurma, ya, kepada orang Yahudi tadi. Bahkan masih tersisa 17 wasak. Subhanallah. Ya. Dan ketika keterangan, kadzalika kisatu daini Abdullah ibni Haram, bapaknya Jabir, Kan Jabir bin Abdullah ya. Nah, itu bapaknya Muslim juga. Alladhi istashhada fi waqti Uhud, yang diikut perang Uhud. Ya. Walidu Jabirin ibn Abdullah, bapaknya Jabir. Kana alaihi dainun li Yahudi, dia punya hutang. Wa huwa 30 wasqan min at-tamr. 30 wasak tamar. Ya. Wal wasaq 60 sa'an. Satu wasak itu 60 sa'. Ya. Wa huwa mablagh kabir. Ini besar ini. Ya. Satu sa' 4 mud. Ya. Was samratun nakhl qalilatun. Sementara buah yang ada di korma Jabir itu sedikit. Fatalabu minal yahud ayakhudhu tamran nakhl wa yantahi. Fa aba ila ayakhudha dainahu kullah. Si Yahudi ini enggak mau, enggak bisa. Masa balikin utangnya semua. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masyafi haiti Abdullah. Ya wa qala juddalahu faja'ala ya juddalah. Hatta wafahu 30 wasqan wa baqiya 17 wasqan wa hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi. Ya, kemudian ya, kata Ibn Taimiyah lagi, wa mithlu hadza katsirun, yang semisal ini sangat banyak. Yang kisah-kisah semisal ini sangat banyak sekali. Ya. Waqad jama'tu nahwa alfi mu'jizatin. Semuanya sudah kukumpulkan di dalam sebuah buku dan jumlahnya sekitar 1000 mukjizat. Subhanallah. Ya. 1000 mukjizat. Ya. Dan itu keterangan dari Syekh Mithlu hadzihi, apa namanya? Mithlu hadzihi mu'jizat Nabi katsiratun innama hadhihi. Ya, ini cuma sampel aja. Telah dikumpulkan ya, dinamakan dengan Bada'ilun Nubuwah. Ya, kitab Dala'ilun Nubuwah karya Baihaqi, juga karya Abu Nu'aim dan yang lainnya. Wa karamatus sahabah radhiyallahu anhum. Nah, sekarang kita masuk ke karamah sahabah. Ya. Wa tabi'in ba'dahum. Wasair salihin katsiratun jiddan. Karamah sahabat tabi'in, orang-orang saleh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya ialah karamatus apa? Mislu makana ya, li Usaid ibn Hudair. Ya, di antaranya ialah karamah yang ada pada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Yaqra'u suratul Kahfi fa nazala minas sama'i mislul dhullah. Ketika dia sedang baca surah Al-Kahfi, ada sesuatu seperti awan turun dari langit. Ya. Ya, turun dari langit. Tayyib. Mithlu dhullah amsalu suruj. Ya, yang di dalamnya seperti ada sesuatu suruj, sirat, lampu. Wahiyal malaikat. Ternyata para malaikat. Ya, nazalat yang turun li ya, yang turun malaikat tersebut li qiraatihi, karena qiraannya Usaid. Karena kiraannya Usaid. Nah, Usaid bin Hudair, kana yakumu minal lail. Dia bangun malam, wa yaqra'ul Qur'an, baca Qur'an. Wa kana lahu sautun hasanun. Dia punya suara yang bagus. Wa qama minal lail, yusalli wa yaqra'. Ya, jadi bangun, dia itu bangun malam, sholat dan baca Qur'an. Fa nazala alaihi mithlu dhullah minas sama. Ya, semisal gumpalan. Ya. Awan turun dari langit. Ya, fihi amsalu surut, seperti lampu-lampu. Ya. Falamma ra'atha al-farasu wa hiya marbutatun nafarat. Ketika dilihat oleh kuda, kuda itu terikat, kuda itu lari. Ya, hatta kadat an ya tatoa ibnahu Yahya. Ya. Sampai-sampai hampir-hampir ya kuda itu apa namanya? Itu apa nabrak ya. Menginjak sampai-sampai hampir-hampir menginjak anaknya Usaid, itu Yahya bin Usaid bin Hudair. Nah, kuda itu lari ngeliat malaikat, dia lari ya. Sampai-sampai nginjak anaknya ibnahu hatta kadat an ya yata'a ibnah. Falamma asbah ghadan ghada ila Rasulillah wa akhbarah. Ketika paginya dia pergi ke Rasul mengabarkan. Maka Nabi mengatakan hadhil malaika nazalat tasma'u li qira'atika. Ya. Walau annaka istamarraita lastamarrat hatta yaraha an-nasu. Seandainya engkau terus-terus baca, ya, malaikat pun akan terus di situ sehingga akan nanti dilihat oleh orang-orang. Ya, fahadihi min karamati Usaid ibn Hudair. Ya, yaitu apa? Nuzul malaikat tasma'u li qira'atihi. Masyaallah. Ya. Kemudian apalagi wakanat malaikat tusallimu ala Imran ibn Husain. Masya Allah. Malaikat kemudian apa? Mengucapkan salam kepada Imran ibn Husain. Masya Allah. Ya. Min karamatil awliya taslimul malaikah ala Imran ibn Husain. As-sahabi jalil. Wakana Salman wa Abu Dawud wa Abu Darda radhiyallahu anhuma yaqulani fi sahfatin. Ya, Salman dan Abu Darda pernah makan di satu nampan, satu piring. Fasabbahat as-sahbatu wasabbaha ma fiha. Ternyata piring itu bertasbih. Atau makanan yang ada di dalam piring tersebut bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya, nah di antara karamah para wali maha sholali Salman al-Farisi wa Abi Darda radhiyallahu annahuma kana yaqulani min sahfatin fasami'a tasbih as-sahfa au tasbih at-ta'am. Ya, mereka mendengar tasbih piring atau makanan tersebut. Allahu jalla wa ala qal wa in min syai'in ya illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidaklah segala sesuatu melainkan dia bertasbih kepada dan memuji Allah namun kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya. Nah, terkadang Allah perlihatkan sebagai bentuk karomah. Nah. Kemudian wa Abbad Ibn Bishr, sudah dibaca belum? Belum, Ustaz. Ya. Sudah dapat berapa halaman di buku antum? 3. Sudah cukup deh ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.